Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وصار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. قَوْمُ مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتُ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membicarakan di antara pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari ibadah di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita, yang kita tahu hikmah atau tujuan disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan ini seperti yang Allah telah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar, yaitu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana juga telah diwajibkan puasa tersebut atas orang-orang sebelum kalian. Apa maksudnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa? Telah kita sebutkan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang memiliki hubungan yang baik. Memiliki hubungan yang baik dengan Allah, demikian juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Nah, ketika Allah mengatakan bahwasanya dengan puasa ini, ya, dengan puasa ini akan menghasilkan orang yang bertakwa, berarti ibadah puasa ini mendidik, ya, mendidik kita, mendidik manusia untuk supaya memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Juga ibadah puasa ini mendidik kita supaya memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Nah, pada pertemuan yang lalu, di antara masih banyak yang lainnya tentunya, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu terkait dengan ibadah puasa ini mendidik kita untuk bisa ikhlas dalam amal-amal ibadah kita, dan juga mendidik supaya kita itu bisa bersabar. Sabar dalam segala hal. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar di dalam menjauhi larangan, juga sabar di dalam menghadapi musibah. Nah, ini. Sehingga mendidik kita untuk ikhlas dan sabar. Baik. Dan itu semuanya, nah, itu adalah memperbaiki, ya. Ketika orang yang berpuasa dididik untuk ikhlas, ketika orang yang berpuasa dididik untuk bisa sabar, nah, berarti orang yang berpuasa dididik untuk memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan di antaranya itu. Banyak yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita, lengkapnya bisa dilihat dalam tafsir ayat ini dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan beberapa poin yang menunjukkan tentang bagaimana hikmah atau pelajaran puasa. Nah, dalam kesempatan sore hari ini kita akan menyebutkanlah sebagian di antara pelajaran dari ibadah puasa Ramadan ini yang kaitannya memperbaiki hubungan dengan sesama. Maksudnya, ibadah puasa di bulan Ramadan ini juga mendidik kita agar memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di akhir kalimat beliau menafsirkan ayat ke-183 dari Al-Baqarah ini, beliau mengatakan, annal ghani idza dhaqa 'alam al-ju', bahwasanya seorang yang kaya apabila dia itu merasakan sakitnya kelaparan, merasakan tidak nyamannya, tidak enaknya kelaparan disebabkan karena melakukan puasa ini, dia akan sedikit merasakan rasa lapar, rasa haus. Nah, kalau orang yang kaya dia ikut sedikit merasakan rasa lapar, rasa haus dan yang semisal dengan itu disebabkan karena puasa ini. Nah, kelemahan disebabkan karena dia menahan lapar dan dahaga ini. Nah, kata beliau, aujabalahu dzalik muasatal fuqara wal ma'dumin. Kata beliau, maka yang seperti itu akan menjadikan orang yang kaya tadi itu memiliki rasa belas kasihan kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang tidak punya. Orang-orang yang kekurangan akan memiliki rasa simpatik, rasa belas kasihan. Dan akan mendatangkan sikap ini, sikap rasa belas kasih kepada orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang miskin, orang-orang fuqara, ini akan akan mengantarkan orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lain. Dia akan mendermakan sebagian hartanya membantu orang yang miskin. Dia merasakan bagaimana rasa lapar. Dia merasakan bagaimana rasa haus. Maka dia akan muncul rasa simpati dan empatinya kepada orang yang miskin. Sehingga dia akan mengulurkan sedikit rezekinya untuk mereka. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ibadah puasa ini pun, ya, kita tahu kita diberi motivasi dan dorongan secara khusus untuk memiliki sikap perhatian kepada orang lain dalam masalah ini, dalam bab ini. Itu dalam bab memberikan bantuan makanan, minuman kepada orang-orang sekitar. Ini dalam rangka untuk melatih, ya, sikap simpati kita kepada orang-orang yang tidak punya. Nah, yaitu ketika Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan motivasi dorongan agar memberi sesuatu untuk orang yang berbuka. Di antaranya misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man faftar saiman, siapa yang dia itu memberikan buka ya kepada orang yang berpuasa, ya, memberikan buka, kana lahu mithru ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang melakukan puasa tersebut, yang diberi makan tadi, yang diberi buka tadi. Nah, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi puasa pahala orang yang berpuasa tadi. Orang yang puasa yang diberi buka tadi, puasa apa pahalanya tetap tidak berkurang. Nah, dan orang yang memberi buka tadi itu mendapatkan selain pahala puasa dia sendiri, juga mendapatkan pahala puasa orang yang diberi makanan tadi untuk berbuka. Dorongan dari syariat ini, dorongan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk memiliki perhatian terkait dengan makan minum kepada orang-orang di sekitar, kepada orang yang berpuasa. Nah, ini di antara hikmahnya tadi, ya, menumbuhkan sikap belas kasih kepada orang-orang yang tidak punya. Nah, ketika kita di bulan Ramadan ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuhkan belas kasih kita kepada orang yang miskin, ketika di bulan Ramadan ini kita dididik, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit memberikan makanan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa, nah, diharapkan pelajaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, belas kasihan ini, dan sikap kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, ini diharapkan terus, ya, terus kita bawa sampai selesai dari bulan Ramadan nanti. Keluar dari bulan Ramadan, kita memiliki sikap belas kasih kepada orang-orang yang miskin, jika apa juga kita memiliki sikap senang membantu, senang menolong, ya, memberi meringankan kesusahan orang lain. Nah, dan kita tahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sana Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabarani dan disahihkan atau dihasankan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami', Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, orang yang dia itu bermanfaat untuk orang lain, ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka puasa ini sungguh, ya, ibadah Ramadan ini sungguh mendidik kita agar memiliki sikap simpati dan empati kepada orang lain, sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ingat juga dorongan, ya, dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk membantu, untuk menolong orang-orang yang kesulitan. Inna Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Hadis yang ma'ruf. Nah, yang terkenal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa pada pertolongan hamba, senantiasa menolong hambanya. Kapan itu makanal abdu fi auni akhi? Selama seorang hamba itu dia membantu menolong hamba yang lain, saudaranya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ini adalah sikap yang baik, sifat yang baik, manusia yang baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu orang yang bertakwa memiliki sifat ini. Ketika puasa tujuannya adalah bertakwa, tentu di dalam ibadah puasa ini terdapat pendidikan, terdapat latihan bagaimana membentuk kita itu memiliki sikap ini. Itu sikap suka menolong, memberikan manfaat kepada orang lain, simpati dan diempati kepada orang lain. Memiliki belas kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan kepada kita, terkhusus kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kondisi sekarang ini banyak di antara kaum muslimin yang kondisinya itu dari sisi perekonomian itu menurun banyak. Nah, akibat dari atau terkena dampak wabah corona, banyak orang-orang yang di PHK dari kerjaannya, banyak orang-orang yang sepi dagangannya, banyak orang-orang yang kehilangan mata pencaharian, dan seterusnya terkena dampak. Nah, sehingga bagi kita yang memiliki kelebihan ya sedikit, hendaknya menengok, melirik kepada orang-orang di sekitar kita yang nampak membutuhkan, ya, nampak kekurangan, nampak terkena dampak, ya, daripada musibah ini. Maka selain bantuan tersebut adalah bantuan yang diserahkan kepada orang yang sedang membutuhkan, di sisi lain itu kita lakukan di bulan Ramadan ketika kita sedang melakukan ibadah puasa. Nah, dan Nabi alaihi salatu wasalam kita tahu adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau alaihi salatu wasalam itu semakin bertambah ketika di bulan Ramadan. Nah, ini adalah sesuatu yang makruf sebagaimana kita ketahui dari hadis Nabi alaihi salatu, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam manusia yang paling dermawan memberikan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan kondisi beliau yang paling dermawan adalah pada bulan Ramadan. Beliau adalah manusia yang paling dermawan. Nah, di bulan Ramadan beliau alaihi salatu wasalam menambah kedermawanan beliau. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh ibadah puasa di bulan Ramadan ini benar-benar mendidik kita untuk memiliki perhatian kepada orang-orang di sekitar kita, untuk memiliki sikap simpati, belas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita untuk memiliki sikap welas asih, belas kasih, simpati kepada orang di sekitar, Allah mendidik kita untuk seperti itu di bulan Ramadan ini, mari kita berusaha untuk melanggengkan sikap ini, ya, melanggengkan amaliyah ini walaupun telah keluar dari bulan Ramadan. Sehingga tujuan daripada disyariatkannya puasa bulan Ramadan ini benar-benar membekas pada diri kita. Itu diharapkan kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana tadi, orang yang bertakwa diantaranya adalah memiliki sikap yang baik dengan sesama. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sisi lain, pelajaran yang lain dari ibadah puasa di bulan Ramadan ini yang kaitannya mendidik kita untuk semakin baik dengan orang sekitar, yaitu bahwasanya ibadah puasa ini mendidik kita untuk memiliki sikap pemaaf kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Nah, dari mana itu? Kita ingat sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan terkait dengan orang yang berpuasa, bagaimana beliau mengajarkan sikap yang hendaknya dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa ketika dicela. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza syatamahu ahadun, jika dia dicela, ya, diejek, dicemooh, dihina oleh seseorang, fal yaqul, hendaklah dia itu mengatakan, inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Tidak kemudian membalas cemoohan, membalas membalas ejekan dan seterusnya. Demikian juga jika diajak bertengkar, sebagaimana dalam riwayat yang lain, idza sabahu ahadun au qatalahu, jika dicela oleh seseorang atau diajak duel, ya, bertengkar, kelahi, fal yakul, hendaklah dia mengatakan, inni imru'un sha'im, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Ya. Tidak menanggapi perbuatan jelek orang lain yang diarahkan kepada dia. Nah, dia menahan diri untuk tidak membalas kejelekan tersebut. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mendidik kita ketika kita berpuasa untuk tidak membalas perbuatan jelek yang dilakukan orang lain kepada kita. Ini membalas perbuatan jelek itu saja dilarang, atau Nabi alaihi salatu wasalam mendidik kita untuk tidak membalas, terlebih lagi untuk memulai berbuat jelek kepada orang lain. Ya. Terlebih lagi, kalau membalas perbuatan jelek orang lain saja itu dilarang ketika berpuasa, membalas padahal, apalagi memulai berbuat jelek, berbuat zalim kepada orang lain. Nah, tentu dilarang lagi. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kita dididik di bulan Ramadan ini untuk menjaga lesan kita, menjaga tangan kita, anggota badan kita dari berbuat zalim kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah seorang muslim. Kita ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang terkenal. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya, yang sejati, itu adalah seorang yang orang-orang muslim di sekitarnya itu selamat dari lesan dia dan juga selamat dari tangan dia. Selamat dari gangguan dia. Orang-orang di sekitar dia tidak merasakan gangguan sedikit pun dari dirinya. Baik gangguan itu dari lesannya maupun dari anggota badannya. Nah, inilah seorang muslim yang baik. Nah, ternyata ibadah puasa di bulan Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi muslim yang baik ini. Untuk tidak berbuat jahat, tidak berbuat jelek kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, baik dengan lesan maupun dengan perbuatan. Ya, tadi itu. Ketika dizolimi saja diajarkan untuk tidak membalas, apalagi untuk mengawali berbuat zalim, tentu dilarang. Nah, kita ingat juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lilai haja fi an yada ta'amahu wa syaradah, dalam riwayat Bukhari. Siapa yang dia itu tidak bisa meninggalkan ucapan yang jelek dan juga amalan yang jelek, maka falaysa lilai haja fi an yada ta'amahu wa syarada. Maka Allah tidak memerlukan puasa dia ketika dia meninggalkan makan minum, tidak butuh puasa dia. Nah, kata para ulama, ini menunjukkan sia-sia puasa dia, maksudnya pahalanya. Walaupun kalau syarat rukunnya dia benar-benar meninggalkan muftirat, ya sah puasanya, dalam arti menggugurkan kewajiban dia. Tetapi tidak ada gunanya ketika dia melakukan kezaliman baik dengan ucapan maupun perbuatannya kepada orang-orang di sekitar dia. Nah, maka dididik. Ketika kita berpuasa dari makan dan minum, ternyata kita juga dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan lesan kita, menahan anggota tubuh kita dari menyakiti, dari mengganggu orang-orang di sekitar kita. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran di antara pelajaran dari ibadah puasa di bulan Ramadan yang kaitannya bagaimana ibadah puasa di bulan Ramadan ini mendidik kita, ya, membina kita agar memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita tidak berbuat zalim dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi justru malah memberikan simpati dan empati kepada orang-orang sekitar kita, berarti hubungan kita dengan sekitar kita itu baik. Nah, maka seorang yang muslim, selain dia itu kaful adha, juga badlun nada. Menahan diri supaya tidak mengganggu, tetapi juga di sisi lain, dia juga menebarkan kebaikan untuk di sekitar dia. Itulah seorang yang muslim yang baik. Maka sekali lagi, sungguh ibadah puasa di bulan Ramadan ini telah mengajari kita, telah mendidik kita untuk memiliki sikap yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Baik terkait dengan kaful adha, ya, menahan gangguan, maupun terkait dengan badlun nada, ya, memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka marilah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bawa pelajaran yang kita dapatkan dari ibadah puasa di bulan Ramadan ini, marilah kita berusaha untuk bawa terus walaupun telah selesai dari ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.